Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhan. Orang beriman selalu punya harapan. Perbedaan mendasar orang yang beriman dengan yang kafir adalah pada kata harap. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Betapapun kondisimu, wahai orang beriman, kamu selalu punya harapan dari yang maha bisa memenuhi semua harapanmu. Sementara mereka tidak punya sesuatu yang selalu bisa memenuhi harapan mereka. Untuk menjadi seseorang yang selalu punya harapan, seorang yang beriman harus punya kekuatan ketergantungan kepada Tuhannya. Tidak cukup hanya sekedar husnuzan kepada Tuhannya. Tidak. Karena apa yang orang sebut berprasangka baik kepada Tuhannya atau husnuzan selalu mengatakan bahwa Tuhannya maha pengasih, maha penyayang. Tidak cukup. Untuk punya kekuatan at-ta'alluqu billah, ketergantungan kepada Allah, kita harus meyakini bahwa Allah maha mampu, maha kuasa untuk memenuhi semua kehendak-kehendaknya. Harus ada di dalam diri ini sebuah keyakinan yang kuat bahwa Allah qadirun ala kulli syai', maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati ini tentang kemampuan Allah Azza wa Jal dalam bertindak. Bagi siapa yang ingin selalu punya harapan, setidaknya dia harus merasakan dua hal. Bahwa Allah begitu mulia sebagai satu-satunya tempat untuk meminta. Dan bahwa Allah begitu agung dengan semua tindakan-tindakannya. Ketika izzatul matlub wa sultatul marhub, ketika Allah sudah begitu mulia sebagai satu-satunya tempat meminta dan begitu agung di dalam jiwa karena Allah bisa memenuhi semua apa yang dia inginkan dan dia berkehendak atas segala sesuatu, maka disitulah ketergantungan tinggi kepadanya. Al-Quran adalah pintu gerbang untuk temukan berjuta-juta harapan. Ramadan menjadi saat yang tepat bagi siapa saja yang ingin optimis dan tidak ingin hanyut dalam keresahan, apalagi keputusasaan. Coba kita contoh empat Khulafa Ar-Rasyidin. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku telah membaca keseluruhan Al-Quran. Ayat yang paling memberiku harapan adalah kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah, setiap orang berbuat berdasarkan keadaannya. Beliau mengatakan, ketika seseorang berbuat kesalahan, Allah selalu siap untuk memberikan ampunan. Selalu ada harapan, karena Al-Quran memang pintu gerbang berjuta harapan. Umar bin Khattab berkata, aku telah membaca keseluruhan Al-Quran, dan ayat yang paling memberikan aku harapan adalah ghafiriz dzamb wa qabilit taub. Allah maha pengampun semua dosa-dosa dan maha penerima semua tobat-tobat hambanya yang ingin kembali kepadanya. Apa kata Utsman bin Affan? Aku telah membaca keseluruhan isi Al-Quran, dan ayat yang paling memberikan kepadaku harapan adalah Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritakan kepada hambaku bahwa sesungguhnya aku maha pengampun dan maha rahim bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku telah membaca keseluruhan Al-Quran. Ayat yang paling memberikan kepadaku harapan adalah Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hambaku yang telah melampaui batas dosa-dosanya atas dirinya sendiri, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Itu kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Imam Qurtubi sendiri berkata, aku telah membaca keseluruhan Al-Quran dan ayat yang paling menyejukkan hatiku dan memberikan aku harapan adalah alladzina amanu walam yalbasu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Mereka lah yang akan mendapatkan ketentraman, ketenangan di dalam batinnya dan selalu mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Zat yang Maha Hidup dan sumber semua kehidupan. Wahai Zat yang tidak pernah lelah mengurusi hambanya. Birahmatika nastaghits. Kami haus. Kami sangat membutuhkan rahmatmu Ya Allah. Kami yang kering ini membutuhkan oase kasih sayangmu. Kasih sayangmu lewat Al-Quranmu di bulan suci Ramadan ini. Birahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha. Wala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Tidak ada yang bisa memperbaiki situasi dan kondisi kami kecuali engkau saja. Kecuali engkau saja. Kecuali engkau saja. Dan hanya kepadamu kami berserah diri. Walhamdulillahi rabbil alamin.